إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. طيب ada pertanyaan, jika ana mendatangi sebuah toko atau warung kemudian memberikan salam namun tidak ada jawaban dari penjual padahal sudah salam 3 kali, apakah ana boleh memberikan salam tambahan atau hukumnya sama dengan apa yang telah disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dengan 3 kali saja? Ya, masuk kepada keumuman hadis Abi Musa al-Istidzan 3. Jadi minta izin itu 3 kali. Allahu a'lam. Jika 3 kali tidak ada jawaban, mungkin di belakang atau bagaimana, ya kembali ya. Kemudian mungkin pada kondisi yang lain, atau kalau ada di tempat yang lain yang menjual yang dibutuhkan, ke tempat yang lain. Allah alam. Kita masuk bab berikutnya, Didut Tauhidi Asyirku. Lawan dari Tauhid adalah Asyirk, yakni syirik. Jadi setelah kita membahas tentang Tauhid dengan 3 jenisnya, kita akan membahas apa yang menjadi lawannya, yakni kesyirikan. Qala الشارح رحمه الله لما ذكر المؤلف التوحيد وأنواعه شرع في بيان ضده وهو الشرك. كتب له تتكلى المؤلف رحمه الله beliau telah menyebutkan tauhid dengan jenis-jenisnya. Tauhid dalam perkara rububiyah, uluhiyah, dan al-asma wa sifat. Maka pada bab ini beliau mulai masuk menjelaskan tentang lawan. Ini lawan dari tauhid. Wa huwa syirku, yani syirik. Kata beliau, wa diddu syai'i khilafuhu. Dan diddu syai, lawan dari sesuatu, yakni khilafu, sesuatu yang menyelisihinya. Wa daddahu mudaddatan, betul-betul bukan hanya sekedar menyelisihi, ya, bertolak belakang dengan sedemikian rupa. Ini berlawanan arah. Ini makna dari did. Jadi bukan hanya sekedar berbeda, tapi betul-betul kontra. Dikatakan di sini, وَضَادَّهُ مُضَادَّةً إِذَا بَيَنَهُ mukhalafatan. Jika berbeda dengannya, mukhalafatan, betul-betul yakni berselisih. Wal mutadadan, sedangkan dua perkara yang mutadadan, yakni yang kontra, alladzani la yajtami'an. Jadi dua perkara yang tidak mungkin akan bisa bertemu atau bersatu. Ini did. Dikarenakan di sana ada perkara yang berbeda, tapi mungkin bersatu. Ya. Sebagai contoh misalnya, dingin dengan putih. Ya. Dingin dengan putih. Dua-duanya sama berbeda? Beda ya. Ya, tetapi mungkin bersatu. Contoh misalnya es, itu dingin dan putih. Ya, sifat dingin dengan demikian juga dengan sifat putih ini berbeda. Tapi mungkin bersatu. Ya. Contoh misalnya contoh sebagian ulama antara seorang ya dia disifati dengan saleh dan dia mengikuti perkembangan zaman. Ya. Ini dua perkara yang berbeda tapi mungkin terjadi. Ya, karena sebagian orang menganggap bahwa Islam itu ya perkara yang tidak cocok untuk zaman kita. Dan ini ungkapan kekufuran. Ya, sesuatu yang mungkin seorang ya, disifati sebagai seorang yang taqi, bertakwa kepada Allah. Ya, dan dia ini dengan perkembangan zaman yang terjadi, ya, dia tidak terbawa. Bisa menyeleksi mana yang dibutuhkan oleh dirinya dari hal-hal yang ditemukan di masa kita. Nah, adapun al-mutadadan ini perkara yang tidak mungkin, yakni berbeda dan tidak mungkin bisa bersatu. Ya, berbeda dan tidak mungkin bisa bersatu. Kal-layli wan-nahar. Seperti malam dengan siang. Wal ma'i wan nar. Demikian pula antara air dengan api. Ini tidak mungkin bersatu. Nah, tauhid dengan syirik ini mutabadan ya, sehingga tidak mungkin seorang ya dikatakan muwahhid. Ya, kecuali dia dalam keadaan bersih dari syirik. Kemudian fasyirku a'zamu diddin litauhidi 'ala al-itlaq. Secara mutlak syirik merupakan perkara yang paling besar yang merupakan lawan dari tauhid. Secara mutlak, kesyirikan merupakan perkara paling besar ya, yang bertentangan atau lawan dari tauhid. Dikarenakan kita ketahui bahwa maksiat dengan berbagai tingkatannya ini termasuk dari lawan dari tauhid. Tetapi secara mutlak yang terbesarnya dari lawan tauhid adalah kesyirikan. Kenapa maksiat ya, dengan berbagai tingkatannya padanya merupakan lawan dari tauhid? Karena padanya ada sikap mempertuhankan apa? Hawa nafsu. Kemudian wala yajtami'u ma'ahu abadan. Dan kesyirikan ini selamanya, kata Asy-Syarih rahimahullah, tidak mungkin akan bertemu bersatu dengan tauhid. Jadi tauhid dan syirik dua perkara yang tidak mungkin bisa bersatu bertemu. Li'annahu yunaqiduhu wa yufsiduhu wa yubtiluhu. Dikarenakan syirik ini adalah perkara yang berlawanan dengan tauhid dan perkara yang akan merusak dan membatalkan tauhid seseorang. Ini seperti ya gambaran mudahnya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah pada risalah Al-Qa'idul Arba menggambarkan bahayanya syirik atau pengaruhnya syirik terhadap tauhid seorang seperti hadas terhadap taharah. Ya. Jika seorang telah berhadas maka hilang taharahnya. Tidak mungkin hadas dengan taharah bersatu. Ya, seorang dikatakan dalam keadaan taharah di saat yang lain dia berhadas. Tidak mungkin ini bersatu. Maka demikian keadaan tauhid dengan syirik. Jadi syirik adalah perkara yang bertentangan dengan tauhid, merusaknya dan membatalkan tauhid seseorang. Fala yakunul mar'u musliman hatta yatruka syirka wa yatabarra'a minhu wa min ahlihi. Tidak akan seseorang dikatakan sebagai seorang muslim, seseorang tidak dikatakan sebagai seorang muslim sampai dia meninggalkan kesyirikan. Dan dia bukan hanya sekedar meninggalkan kesyirikan. Ya, karena mungkin seorang tidak berbuat syirik. Ya, tapi dia tidak memenuhi perkara berikutnya. Wa yatabarra'a minhu. Harus ada sikap antipati. Ya, terhadap kesyirikan. Dan ini perkara yang banyak tergerus ya di masa kita. Ya, berbagai kepentingan dunia telah menghapus, menggerus sikap al-bara'ah minasyirik. Ya, berapa banyak di antara yang ditokohkan oleh masyarakat sebagai tokoh mereka, tokoh Islam, menunjukkan sikap wala ya terhadap orang-orang kufar. Berapa banyak di antara mereka menganggap bahwa hal tersebut sebagai suatu bagian dari toleransi. Ya. Sikap toleransi. Ini ketika toleransi tidak dilandasi dengan pemahaman yang benar terhadap syariat ini. Jadi harus ada sikap bara'ah, antipati terhadap kesyirikan. Ya, di antara bentuk antipati terhadap kesyirikan, wa min ahlihi, dan demikian juga dari orang-orang musyrik, orang-orang kafir, tidak menjadikan mereka sebagai teman. Dan juga bagian dari ini, sikap bara'ah tidak menjadikan mereka sebagai pemimpin. Ya, ini diantara sikap bara'ah. Yang tidak mungkin sekali lagi seorang dikatakan sebagai seorang muslim. Ya, sampai dia betul-betul terlepas dari kesyirikan dan menunjukkan sikap antipati terhadap kesyirikan dan para pelakunya. Jika ini tidak ada, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya sikap bara'ah terhadap kesyirikan dan kaum musyrikin, dia tidak dikatakan sebagai seorang muslim. ولا يحصل له تركه حتى يعرفه ويتعلم دينه. Dan tidak akan yang demikian terwujud, tercapai, yakni meninggalkan kesyirikan tidak akan mungkin terwujud pada diri seorang, hatta ya'rifahu, sampai dia mengenal apa itu syirik. Ya, karena bisa jadi seorang mengatakan saya tidak berbuat syirik dalam keadaan kesyirikan menjadi rutinitas hariannya. Berapa banyak di antara mereka yang melakukan ritual kesyirikan, meminta kepada kuburan dalam keadaan tidak tahu apa yang mereka lakukan ini sebagai kesyirikan orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyangka ini bagian dari Islam. Ya. Mereka menyangka bahwa yang demikian adalah tawassul. Ya, mungkin sebagian mungkin membaca di, karena ini tersebar di beberapa situs. Ya, ini syubhat yang disebarkan oleh sebagian arbab maulid bahwa Al-Imam Ibn Baz rahimahullah, ya, beliau membolehkan atau bahkan menganjurkan mauludan. Ada yang sempat baca ini? Ya, mudah-mudahan enggak terkena syubhatnya ya kalau ada baca. Ya, seorang kiai, ya, termasuk kiai yang masyhur ini, khususnya di wilayah ibu kota, ya, Syukron Ma'mun. Pernah dengar nama ini? Pernah ya, baru saja. Baik. Ya, beliau termasuk di antara yang banyak mengkritik terhadap pemerintah, ya, di muka umum. Ya, ini di antara ciri khas ceramahnya. Ya, menyatakan bahwa makna dari kalamnya bahwa dia pernah bertemu dengan mufti Kerajaan Saudi almarhum. Tidak tahu pertemuannya kapan. Ya. Dan yang jelas beliau meskipun tidak melihat kenal suara saya. Ya. Jadi saya akan menunjukkan keakrabannya. Ya. Saya bertemu di rumahnya, kemudian saya sampaikan apa yang menjadi kebiasaan kaum muslimin di Indonesia. Dari ziarah kubur, tawassul, ya, termasuk peringatan-peringatan maulud. Ya. Dan ternyata beliau menyatakan, ya, in kunta aliman fasna masyi'ta. Ya. Apa maknanya? Ya, diterjemahkan oleh dia, in kunta aliman, kalau engkau memang tahu itu betul-betul bagian dari syariat, ya, fasna masyi'ta, maka lakukan apa yang engkau mau. Nah, kemudian ungkapan ini, ya, kalau betul, ya, kalau benar terjadi dialog ini, kemudian saya memberikan komentar seperti itu, kira-kira ini rekomendasi atau bahkan sebagai suatu hasungan dari beliau untuk melakukan itu? Kira-kira apa? Baik. Kita perhatikan, dan Syekh Ibn Baz rahimahullah, beliau, ya, orang yang lembut ungkapannya. Hatta ketika memberikan tahdzir, peringatan. Termasuk dalam hal ini, seandainya benar, ya, beliau menyatakan seperti itu, karena memang tidak ada bukti rekaman, juga kejadiannya di mana. Ya, kita kembalikan seandainya ini, ya. Syekh menyatakan, "Lau kunta in kunta aliman fasna ma syi'ta." Sesuai dengan terjemahannya tadi, jika engkau mengetahui benar itu dari syariat, sekarang apa yang disebutkan dari contoh-contoh tadi, ya, ziarah, dan hakikatnya ziarah yang dilakukan oleh mereka apa? Minta-minta ke kuburan kan, seperti itu. Bukan ziarah yang syar'i. Ya, demikian juga yang dicontohkan, disebutkan ritual peringatan mauludan. Ya, saya mengatakan jika engkau tahu bahwa ini benar-benar dari syariat. Nah, sekarang apakah ini benar dari syariat? Kalau Pak Kiai tadi mengatakan ini benar dari syariat, dia mengatakan ini benar dari syariat, berarti ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan isyarat apalagi perintah. Ya, demikian juga di kalangan para sahabat sebagai orang-orang yang kita akui kecintaan mereka tidak bisa dibandingkan ya dengan generasi yang datang setelahnya terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Ya. Ternyata mereka tidak melakukan ini. Rasulullah tidak memberitahu. Ya, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan ya. Ya, bahwa tidak ada sesuatu pun dari suatu kebaikan yang aku ketahui kecuali telah aku jelaskan kepada kalian. Kalau ini sebagai suatu kebaikan yang berarti itu bagian dari agama, ternyata Rasulullah tidak menjelaskan, berarti dia menyangka atau mengklaim bahwa Rasulullah khianat. Ya, kalau dia mengetahui ini bagian dari agama, ternyata Rasulullah SAW tidak menjelaskannya, berarti Rasulullah tidak tahu itu sebagai bagian dari agama, konsekuensinya dia merasa lebih tahu daripada Rasulullah. Dan ini berkonsekuensi kekufuran. Berbahaya. Mengaku lebih tahu tentang perkara agama ini dibandingkan Rasulullah SAW. Kemudian, seandainya ya, pilihan yang kedua dia tidak tahu, tapi dia melakukannya. Nah, ini perkara yang haram. Ya, tidak tahu tetapi melakukannya. Perkara yang haram. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Ya. Sementara apa yang ma'ruf dari Syekh Ibnu Baz rahimahullah, baik apa yang beliau sampaikan dalam bentuk karya tulis ya, yang ditranskrip oleh juru tulis beliau, seperti apa yang tertuang dalam kitab At-Tahdzir minal Bid'ah, peringatan dari perkara-perkara bid'ah ya, risalah yang kecil. Beliau menyebutkan di antara perkara bid'ah yang beliau peringatkan, awal kali beliau menyebutkan peringatan maulud Nabi ya, sebelum peringatan-peringatan yang lainnya, termasuk peringatan beliau dari surat-surat yang diatasnamakan kepada penjaga Masjid Nabawi ya, yang sering siapa yang membaca ini untuk disebarkan minimal berapa kali katanya 10 kali dan semisalnya ya, beliau peringatkan ini awal kali sebelum memperingatkan yang lainnya, beliau memperingatkan dari maulud Nabi. Demikian juga pada Majmu' Fatawa dan Rasail beliau. Beliau mengingatkan tentang bid'ahnya maulud Nabi. Ya. Jadi dari sini kita mengetahui mereka a'da'us sunnah ya, berupaya untuk mencuplik ya, kalam dari para a'immah ahli sunnah wal jamaah dari masa ke masa yang kira-kira bisa dibelokkan kepada kemauan mereka. Ya, berapa banyak di antara musuh-musuh sunnah mencuplik kalam Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Ya, termasuk juga kalam Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Demikian juga ya, para a'imah di masa kita termasuk dalam hal ini ya, yang diupayakan untuk menjadikan syubhat di tengah umat. Dan ini kalam dari Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Ini seandainya betul terjadi dialog tersebut dan betul Syekh menyatakan seperti itu. Kemudian wa yata'allama dinah, dan dia berupaya untuk mempelajari agamanya. Dikarenakan tidak mungkin namanya ilmu ini didapatkan ya kecuali dengan belajar. Ya, tidak ada yang dikatakan ilmu laduni. Ya, seperti yang diklaim oleh orang-orang sufi Dan ternyata demikian, ya, yang juga ada pada orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah. Ya. Jadi yang diklaim oleh mereka sebagai para imam mereka, ya, itu tidak perlu belajar, dengan sendirinya mereka mengetahui perkara agama ini. Ya. Persis seperti keyakinan orang-orang Sufi. Ya. Dengan prinsip mereka, ya kalau macan itu mesti anaknya juga. Anaknya apa? Anaknya macan, kan seperti itu. Ya, artinya kalau bapaknya kiai, mestinya anaknya enggak belajar juga jadi kiai. Oh, gampang jadi kiai, wong kebo jadi. Kebo jadi kiai, kan? Seperti itu. Ya. Kemudian, wa illa, jika tidak ada upaya untuk mengetahuinya, tidak ada upaya untuk belajar, tidak ada upaya untuk bertanya, faqad yaqa fihi, yani fi syirk, wa huwa la yash'ur. Terkadang seseorang terjatuh ke dalam kesyirikan, wa huwa la yash'ur. Baik, dalam keadaan dia tidak menyadari. Kita lihat misalnya, ya, di antara bentuk kesyirikan syirik akbar adalah adzabhu li ghairillah, ya, melakukan penyembelihan untuk tujuan mengagungkan selain Allah. Sebagai contoh, apa yang ma'ruf menjadi acara tahunan, ya, di pantai selatan, ya, pembawa acara terang-terangan menyatakan bahwa kepala kerbau ini dipersembahkan untuk siapa? Hah? Untuk Nyi Roro Kidul. Ya. Ini perkara yang sangat jelas, ya, bagi orang yang mempelajari tauhid bahwa ini adalah syirik akbar. Bersamaan dengan itu, berapa banyak dari kalangan kaum muslimin yang hadir dalam acara tersebut, ya, tidak ada atau mungkin pura-pura tidak tahu. Ya, kalau hal seperti itu merupakan bentuk penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan syirik besar. Sebagian menganggap bahwa itu kan pentas budaya, melestarikan budaya. Dan ini termasuk di antara hal yang menyebabkan tersebarnya kesyirikan, ya, kesyirikan dikemas dengan budaya. Kemaksiatan juga dihiasi dikemas dengan bahasa seni. Ya. Berbagai bentuk kemungkaran tersebar di masyarakat dikarenakan dikemas dengan bahasa-bahasa yang indah tadi. Ya. Seandainya, ya, sorohah apa adanya melestarikan kesyirikan, insyaallah enggak ada yang datang, ya. Ya. Kemudian kata beliau, kama taqaddam, sebagaimana yang telah lalu kalam Umar radhiyallahu anhu, dari ucapan Umar radhiyallahu taala anhu, fi man la ya'riful jahiliyah, ya, tentang seseorang yang tidak mengerti jahiliyah, wa nahwu dzalik, dan, ya, ucapan yang semisal dengan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, ya, yang sudah kita lewati. Innama tunqadu ural Islam urwatan urwatan idza nasha'a fihi man la ya'riful jahiliyah. Sesungguhnya akan terurai ikatan Islam dari seseorang sehelai demi sehelai ketika tumbuh di dalamnya generasi yang tidak mengerti jahiliyah, tidak mengerti perkara yang bertentangan dengan syariat Islam. Dia menyangka itu bagian dari Islam padahal bukan. Ya, sehingga dia menekuninya, sehingga terlepas dia sedikit demi sedikit dari ikatan Islam. Maka demikian juga dengan kesyirikan ini. Kita tahu syirik demikian besar bahayanya. Dia bertentangan dengan tauhid, merusak tauhid, membatalkan tauhid. Sehingga ketika seorang, ya, melakukan ibadah di sisi yang lain, kemudian di saat yang lain dia berbuat kesyirikan, maka kesyirikan ini menghancurkan ibadah yang dia lakukan tersebut. Menunjukkan betapa bahayanya perkara syirik ini. Seseorang yang tidak mengetahuinya, dia akan terjatuh di dalamnya dalam keadaan tidak menyadarinya. Sebagai gambaran, berapa banyak orang yang tidak mengetahui sesuatu, dia terjatuh ke dalam pelanggaran. Mungkin ada yang pernah kena tilang. Hampir semua pernah ya. Iya. Baik, biasanya ditanya apa sama Pak Polisi? Ustaz pernah kena? Belum. Iya. Biasanya saat ditanya, tahu pelanggarannya Pak? Enggak. Nah, kemudian baru disebutkan sama Pak Polisi, tadi begini-begini. Jadi, ini menunjukkan kepada kita ketika kita tidak mengerti ya tentang rambu-rambu. Dalam keadaan kita menyangka tidak melanggar, ternyata melanggar. Ya. Risiko rambu-rambu yang di jalan itu tidaklah seberat ya risiko rambu-rambu yang ada di dalam syariat ini. Baik. Oleh karena itu, jika seorang tidak mengerti, tidak memahami rambu-rambu yang ada di dalam syariat, jauhi ini karena ini syirik, jauhi ini karena ini bid'ah, betapa banyak pelanggaran yang dilakukan yang konsekuensinya adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau selanjutnya, bal la ya'riful 'abdu haqiqata at-tauhidi wa fadlahu hatta ya'rifa diddahu wa huwa syirku. Bahkan seseorang tidak akan mengerti, memahami hakikat dari tauhid dan memahami keutamaannya sampai dia mengetahui perkara yang berlawanan dengannya, wahwa syirk, yakni kesyirikan. Oleh karenanya, jika kita melihat, memperhatikan kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, insyaallah rata-rata antum sudah mempelajari kitab ini. Ya. Bagaimana Syekhul Islam menyusun bab-bab yang ada di dalam kitab tersebut dengan demikian bagus. Ya, penjelasan tentang keutamaan tauhid. Ya, dan di antara keutamaan tauhid batawi ini ya akan menjadi penghapus dari dosa-dosa yang dimiliki oleh seorang sebanyak apapun dosa. Ya, kemudian ad-da'wah ila tauhid. Ya. Seruan kepada tauhid. Kemudian selanjutnya beliau membahas tentang hal-hal yang berlawanan dengannya secara terperinci. Ya, kesyirikan dengan beragam jenisnya, baik yang masuk ke dalam syirik akbar dengan berbagai bentuknya, syirik asghar dengan berbagai bentuknya. Ya, beliau jelaskan di dalamnya. Ya. Sehingga dengan penjelasan yang rinci tersebut, seorang yang mempelajarinya akan bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang bertentangan dengan tauhid. Dikarenakan sesuatu yang sifatnya mujmal global saja, ya, sangat mungkin orang akan terjatuh ke dalam hal-hal yang merupakan bagian dari itu dalam keadaan tidak sadar. Sebagai contoh misalnya, secara umum kaum muslimin, mereka mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang dari kesyirikan. Dan berapa banyak di antara mereka mengatakan, saya enggak syirik kok. Ya, bahkan sebagian yang mengatakan, syirik itu kalau engkau meyakini penghuni kuburan itu yang mengatur urusan alam ini. Ya, berarti menunjukkan bahwa tokohnya saya tidak mengerti apa itu kesyirikan. Nah, dari sini kita mengetahui sekali lagi, pengetahuan yang sifatnya global, mujmal, tentang suatu perkara bahaya, apalagi yang namanya kesyirikan, sangat mungkin untuk seorang terjatuh ke dalam kesyirikan dalam keadaan dia tidak menyangka itu adalah kesyirikan. Maka dari sini penting bagi kita ya untuk jangan sampai muncul pada diri kita perasaan jenuh, ya, bosan mempelajari tauhid dan hal yang bertentangan dengannya. Karena ini ada kebutuhan yang kita butuhkan setiap tarikan nafas kita. Setiap detik kehidupan kita, kita butuh untuk senantiasa di atas tauhidullah. Kemudian kama qila, sebagaimana dinyatakan, dikatakan dalam sebuah bait syair. Jadi untuk pentingnya kita mempelajari perkara yang berlawanan dengan tauhid ini, yakni kesyirikan. Fadiddu yuzhiru husnahu didd wa bididdiha tatabayyanul asya'u. Maka lawan dari sesuatu akan menampakkan kebagusan dari lawannya. Lawan dari sesuatu akan menampakkan kebagusan lawannya. Wa bididdiha, dan dengan lawannya itu, tatabayyanul asya, segala sesuatu akan menjadi nampak jelas. Ya. Jadi ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya untuk kita mempelajari sesuatu, ya, dan mempelajari apa yang menjadi lawannya. Kita mempelajari kesyirikan bukan untuk berbuat syirik, tetapi untuk menjaga diri darinya. Gambaran yang diberikan di dalam bait syair ini, ya, demikian jelas bahwa sesuatu akan menjadi nampak jelas terang baiknya ketika kita bandingkan dengan lawannya. Sebagai contoh misalnya, warna putih pada kain. Ya. Ini kalau dibandingkan dengan hijau muda atau kuning muda, ya, maka warna putih itu tidak akan nampak demikian putih. Kapan akan nampak demikian putih? Ketika dibandingkan dengan warna apa? Warna hitam. Ya. Jadi dengan lawannya, maka sesuatu akan menjadi jelas. Baik. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala, ya, di sekian ayatnya, ya, mengiringi penjelasan sesuatu dengan lawannya. Contoh misalnya, ya, kejelekan kekufuran Allah Subhanahu wa taala iringi dengan kebaikan keimanan. Di dalam surat Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidin fiha ulaika hum syarrul bariyah." Allah sifatkan demikian keadaan orang-orang kafir, baik dari kalangan ahlul kitabnya Yahudi maupun Nasrani, ya, maupun musyrikin, ya, dengan berbagai bentuk kesyirikan mereka. Allah nyatakan bahwa mereka itu berada di neraka jahannam dan mereka kekal di dalamnya. Dan mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk. Kemudian setelahnya Allah menyatakan, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan amal saleh bagian dari iman. Kenapa disebutkan, ya, secara khusus? Dikarenakan ini sebagai tanda kejujuran iman, adanya amalan, dan merupakan bagian dari iman yang sangat penting. Allah nyatakan, ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jadi setelah menyebutkan tentang keadaan orang-orang kafir yang mereka itu sejelek-jelek makhluk, kemudian Allah menyebutkan tentang orang-orang yang beriman yang mereka itu sebaik-baik makhluk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan bagi orang-orang yang beriman. Ya, sebagaimana pada ayat setelahnya. Nampak jelas dari sini, ya, bagaimana jeleknya kekufuran, kesyirikan, dan bagaimana bagusnya keimanan ketika dibandingkan. Kemudian fasyirkul akbaru yunafit tauhida bil kulliyah. Adapun syirik akbar, syirik yang besar, maka akan meniadakan tauhid dari seorang bil kulliyah secara total. Yaitu dengan sebab satu kesyirikan, syirik besar, keimanan, tauhid yang ada pada hati seorang akan tercabut sampai ke akar-akarnya. Tidak tersisa keimanan sedikit pun. Ini kesyirikan syirik akbar walaupun satu. Ya. Jadi ini bahayanya kesyirikan. Ya. Dan ini sudah kita lewati di antara pembatal keislaman yang paling ya, paling sering, paling banyak terjadi dan paling berbahayanya. Selain kita ketahui, pembatal keislaman tidaklah seorang yang dikatakan batal Islamnya ketika terkumpul padanya sekian banyak pembatal. Sebagaimana pada pembatal taharah. Seorang tidak dikatakan telah batal taharahnya jika dia sudah kentut, kencing, berak, ya, dan semisalnya tidak. Hanya dengan satu perkara yang merupakan pembatal taharah telah batal taharahnya. Maka demikian juga kaitannya dengan keislaman seorang. Terlebih, ya, pembatal yang paling banyak orang terjadi dalamnya ini syirik akbar. Kemudian wasyirkul asgaru, adapun syirik asgar, yunafi kamalahu alwajib. Ya, menafikan, meniadakan kesempurnaan tauhid yang wajib. Yani dengan sebab kesyirikan syirik asgar, ya, maka kesempurnaan tauhidnya hilang. Adapun aslu tauhid, ini pokok dari keimanannya masih ada. Dia masih dikatakan sebagai seorang muslim. Tetapi tauhid yang dimilikinya tidak sempurna dengan sebab kesyirikan syirik asghar tadi. Fayajibu 'alal muslimi ay yahdhara min asy-syirki kullihi. Maka wajib bagi seorang muslim untuk dia waspada, hati-hati dari kesyirikan seluruhnya, yang besar maupun yang kecil. Dikatakan di sini dzikrihi wa jillihi, baik yang lembutnya maupun yang besarnya, yang jelasnya, harus dia waspada dan menjauhinya. Dikarenakan kesyirikan, ya, meskipun asghar, ini perkara yang sangat berbahaya, lebih besar nilai dosanya dibandingkan perbuatan dosa-dosa besar. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah memasukkan syirik asghar dalam cakupan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Menunjukkan bahaya dari kesyirikan. Adapun maksiat berupa kabairuz dzunub, perbuatan dosa-dosa besar, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, mungkin seorang akan diampuni oleh Allah, mungkin saya seorang tidak diampuni dan mendapatkan hukuman sesuai dengan tingkat dosa besar itu. Kemudian wa yakhafahu ala nafsihi ashadd al-khauf, dan dia mengkhawatirkan terhadap dirinya dengan kekhawatiran yang demikian rupa, tidak merasa tenang dari kemungkinan seorang terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya. Dan ini perkara yang semestinya dimiliki oleh seorang muslim. Ya. Dia senantiasa waspada, takut, cemas, jangan sampai terjerumus ke dalam dosa yang sangat besar ini. Kama zakarallahu ta'ala an khalilihi Ibrahim alaihi salam annahu qala wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang khalilnya, kekasihnya, yakni Ibrahim alaihi salam, beliau ya alaihi salam menyatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala hikayakan, wajnubni, beliau berdoa, ya Allah jauhkanlah diriku wa baniya dan anak keturunanku an na'budal asnam, dari penyembahan terhadap patung. Ini keadaan Ibrahim alaihissalam. Ya. Kata beliau selanjutnya, qala Ibrahim At-Taimi, Ibrahim At-Taimi, Ibrahim ibn Yazid At-Taimi. Ya, beliau salah seorang tabi'in disifati oleh Al-Imam Al-Zahabi dalam kitab beliau Siyar Alamin Nubala, syaban, ya, taqiyan, abidan, faqihan. Beliau seorang pemuda yang bertakwa, yang zuhud, yang abid, ya, ahli ibadah, dan beliau seorang yang faqih. Ya, terkumpul sekian banyak kemuliaan pada Ibrahim At-Taimi. Kata beliau, "Wa man ya'manul bala'a ba'da Ibrahim alaihi salam." Jika ini yang ada pada Ibrahim, beliau ya merasa takut dari dirinya dan anak keturunannya terjatuh ke dalam kesyirikan, lantas siapa yang merasa lebih aman dibandingkan Ibrahim alaihi salam? Siapa yang merasa lebih aman dibandingkan beliau? Fa idza kana al-khalil alaihi salam, jika beliau al-khalil alaihi salam wa huwa imamul hunafa, beliau adalah imam orang-orang yang hanif, muwahhidun. Beliau adalah imam ahli tauhid. Ja'alahu Allahu ummatan wahdahu. Beliau dalam keadaan seorang diri, beliau Allah jadikan sebagai imam. Wa qad kassara al-asnama bi yadihi. Dalam keadaan beliau telah menempuh bentuk bara'ah terhadap patung-patung dengan dipecahkan, dihancurkan patung-patung itu. Ya, patung-patung yang diibadahi bukan patung pajangan di tepi jalan, bukan. Ya. Yang dijual bukan itu. Patung yang disembah-sembah, yang tentunya para penyembahnya demikian mengagungkannya, dipecahkan. Siapa di antara kita yang pernah memecahkan satu patung yang dipuja-puja? Belum ada kan? Nah, Ibrahim alaihissalam yang sudah menempuh sekian banyak perkara yang menunjukkan sikap baro'ahnya terhadap kesyirikan, beliau merasa tidak aman. Maka kata Ibrahim At-Taimi, lantas siapa yang lebih merasa aman? Ya, kalau Ibrahim alaihissalam, beliau merasa tidak aman. Ya khafu ayyaka fi syirk, beliau takut dari terjerumus ke dalam kesyirikan. Fa kaifa ya'manul wuqu'a fihi man huwa dunahu bi maratib 'azimatin. Maka bagaimana ya akan merasa aman dari terjerumus ke dalam kesyirikan seseorang yang jauh di bawahnya dengan perbedaan yang sangat jauh ya dibandingkan Ibrahim alaihissalam dari ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin kata beliau, akan tapi man kana billahi a'rafu kana minhu akhwafu. Akan tapi barang siapa yang semakin mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mengenal Allah, maka dia semakin takut dibandingkan yang lainnya. Oleh karenanya kita dapati Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seorang yang betul-betul sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau tidak berani untuk menyisihi perintah Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun, walaupun berhadapan dengan penyelisihan makhluk. Oleh karenanya ketika beliau orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk-makhluk takut kepadanya. Ini balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.